Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin thumma inna wat talaqa biqawlihi anta alayya haramun wa nahwiha ay wa nahwuha nafadha raj'iyan nufidha apa nafadha nafadha raj'iyan نفذ رجعيا وإن وعددا وقع ما نوى وإن والظهار فهو ظهار وإن والطلاق والظهار معا فأوجه أي فأوجه فأوجه صحها يتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا وبهذا قال ابن الحداد أكثر الأصحاب ولا ينفذ الإثنان معا بلا خلاف وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا قال الإسنوي والتقرير من الجمع ممنوع يعني كونه طلاقا وظهارا فإنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع ذكره في كتاب الأيمان kata Imam Taqiuddin Alisni rahimahullah. Ini kita masih meneruskan tentang lafaz kinayah. Salah satu lafaz kinayah yang masyhur adalah anti alayya haramun. Kamu tuh bagi saya haram begitu. Itu salah satu lafaz kinayah. Walaupun dia aslinya adalah lafaz zihar, tapi kalau dimaksudkan untuk talak maka jadi talak tuh. Thumma inna wa talaqa biqaulihi. Kemudian kalau si laki-laki niat untuk mentalak istrinya biqaulihi dengan perkataan anti alayya haramun, engkau bagiku tu haram begitu. Ini kan kalimat bukan kalimat sharih, tapi ini kalimatnya adalah kinayah. Karena kinayah maka butuh niat dan dia udah niat memang kalimat itu diniatkan untuk talak. Wa nahwa biqaulihi wa nahwuha ya. Atau wa nahwiha jadi badal daripada majrurun bilba wa nahwiha. Jadi atau kalimat yang sejenis dengan kalimat kinayah ini. Nufidha raj'iyan, maka kalimat tersebut nufidha dieksekusi. Maksudnya dieksekusi itu dihukumi sebagai talak raj'i. Karena kalimatnya anti hadaya haram kemudian diniatkan talak, maka itu jadi lafaz talak. Maka jadinya dia menjadi talak, si istrinya ditalak, talaknya talak roja'in. Karena satu kali ngomong anti alaihi haram. Wa inna wa'adadan, tapi kalau dia berniat dengan kalimat anti alaihi haramun tiga kali. Jadi niat yang kalimatnya anti alaihi haram. Tapi dia punya niat untuk mentalak tiga sekaligus. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini mazhab jumhur ulama, mentalak tiga dalam satu waktu terjadi. Jadi talak tiga, kan begitu. Dan ini fatwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun kemudian diselisih oleh Imam Ibn Taymiyyah. Tapi jumhur ulama, termasuk mazhab Imam Syafi'i, talak tiga dalam satu waktu, yunafaz, terjadi. Gitu. Wa inna wa adadan, tapi kalau dia niat bahwa kalimat anti alayya haramun itu adalah maksudnya talak tiga, gitu, bukan satu doang tapi talak tiga, walaupun tidak ada kalimatnya cuma niatnya dalam hatinya dia mengatakan ini talak tiga. waqa'a ma naw'a, maka terjadi apa yang diniatkan. Karena memang yang namanya kinayah itu tergantung dengan niat. Kalau niatnya mau roji, jadi roji. Tapi kalau niatnya talak tiga jadi. Jadi apa yang diniatkan jadi, itu apa yang diniatkan. Jadi niat anti alaiya haram itu maksudnya talak satu jadi. Kalaupun maksudnya talak dua jadi juga begitu. Kalaupun talak tiga jadi juga gitu. Wa inna wa dhihara. Tapi kalau kalimat itu diniatkan sebagai zihar, dan ini memang kalimat zihar nih. Kalimat zihar itu kan menyamakan istri dengan mahramnya atau dengan bagian badan yang merupakan mahramnya. Yang masyhur dalam sabda Nabi, anti alayya ka dhahri ummi, kan begitu. Lu tuh kayak punggung mak gua begitu. Nah, jadi kalimat anti alayya haramun wa inna wa dhihara. Kalau dia niatnya adalah zihar, fahuwa ziharun, maka dia jadi zihar, jadi zihar. Yang namanya zihar itu kalimat sumpah jatuhnya. Maka kalimat sumpah harus dibatalin. Dibatalinnya maka penawar sumpah, artinya dia harus membatalkan sumpahnya dengan puasa 3 hari, ya kan, atau membebaskan budak begitu. Wa inna wa talaq wa dhiharu ma'an. Jadi dia pengen niatnya talak sekaligus zihar. Ini mau emang udah gedek banget sama. Jadi orang kalau udah zihar tuh emang udah gedek sama istrinya tuh gitu. Ah, masyaallah. Udah kayak punggung mak gue aja gitu. Jadi itu menjadikan si perempuan bagaikan orang yang menjadi mahram dia. Maka jadi haram untuk digauli, dan itu sumpah. Makanya perlu dibatalkan dengan apa? Puasa, kan kafar. Tapi ada orang yang maunya dua nih, wa inna wa ziha, wa inna wa talaqu wa zihar. Kalau dia niat talak sekaligus niatnya zihar, jadi ucapan anti alayya haram itu dalam hati dia niat talak sekaligus zihar, ma'an secara bersama-sama, fa aujuhun, maka ada banyak pendapat ulama Asy-Syafi'i di sini, asahuha, yang paling sahih. Ini versinya Imam Taqiyuddin Alisni, beliau milih ini yang paling sahih. Yutakhayyaru baina ja'alihi talaqan aw ziharan. Si orang yang ucap ini diminta pilih. Enggak bisa dua-duanya, seraka. Pilih aja, yutakhayyar. Diminta untuk memilih baina ja'alihi talaqan aw ziharan, antara dia menjadikan kalimatnya tersebut sebagai talak atau sebagai zihar. Cuman salah satunya aja. Enggak bisa dua-duanya. Wa bihadza qala Ibnu Haddad. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Haddad. Saya belum nyari ini, belum temu siapa ini Ibnu Haddad. Wa aktsarul ashab, dan juga banyaknya ashabus Syafi'iyah mengatakan bahwa ini yang benar nih, yutakhayyar. Jadi kalau memang dia maksudnya adalah dua talak sekaligus zihar, enggak bisa. Harus ditentuin mana yang mana, mau talak apa mau zihar. Kalau mau dua-duanya sekalian, ngomongnya di waktu yang berbeda. Begitu. Wala yunafadzul isnanu, maka tidak bisa itu kedua-duanya dieksekusi. Artinya ditetapkan ma'an secara bersamaan bila khilaf tanpa perlu. Ini ada klaim nih ya. Ada klaim dari Imam Al-Taqidin Al-Isni. Atau dia mengutip perkataan Imam Ibn Al-Haddad. Bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Artinya seluruh ulama sepakat bahwa kalimat yang mengandung dua makna tidak bisa ditetapkan dua maknanya sekaligus. Cuman salah satunya aja. Maka untuk menetapkan itu diminta penjelasan dari si yang mengeluarkan kata. Gitu. Karena dua makna itu gak bisa terjadi. Harus salah satunya. Bila khilaf. Bila khilaf. Waqila, tapi dikatakan yakunu talaqan, itu cuma jadi talak aja, enggak bisa jadi talak, enggak bisa jadi zihar. Jadi emang bisanya satu, cuma satunya ini udah ditentuin itu talak. Kalau tadi kan pendapat yang asoh satu aja, cuma satunya ditentukan oleh si yang mengeluarkan katanya itu. Tapi kalau di sini yakunu talaqan waqila, dan juga dikatakan yakunu ziharan. Enggak, itu jadinya zihar gitu. Nah, tapi qala al-Isnawi, kata Imam al-Isnawi, wa taqriru man'il jam'i mamnu'un. Taqrir itu menyatakan. man il, jadi ini ingin memberikan bandingan dari pendapat yang asah tadi, yang menurut Imam Taqiyuddin al-Isnawi adalah asah, yaitu dari Imam Ibn al-Haddad, kata Imam Taqiyid, kata Imam al-Isnawi, wa taqriru man'il jam'i, wa taqriru man'il jam'i mamnu, pernyataan atau menyatakan man'il jam'i bahwa ada larangan untuk mengumpulkan dua makna dalam satu kalimat, mamnu itu enggak bisa diterima, enggak boleh. Kata Imam Taqiyuddin, kan yang paling benar yutakhayyar, dipilih itu. Maunya talak apa maunya zihar, tentuin dulu. Karena satu kalimat yang punya satu kata yang punya dua makna, maka tidak bisa dua-duanya dieksekusi, ditetapkan, harus salah satunya. Ini kata Imam Isnawi, lu siapa yang bilang begitu? Gitu maksudnya. Siapa yang bilang kalau dua makna tidak boleh terjadi? Satu kata yang punya dua makna enggak boleh terjadi dua-duanya. Siapa yang bilang? Enggak boleh bilang begitu. Satu kata yang punya dua makna bisa terjadi dua-duanya. Gitu maksudnya. Ya'ni kaunuhu talaqan wa ziharan. Ya'ni maksudnya bahwa kalimat itu bisa jadi talak sekaligus juga zihar. Wa innahu yajuzu isti'malu lafzi fil ma'nayaini ma'an. Dua kalimat anti alayya haram yajuz, itu sangat boleh istimalu lafzi, penggunaan lafadznya fil maknai untuk dua makna sekaligus, ala mazhabi syafi'i. Paten ngomongnya ala mazhabi syafi'i. Sawa'un kana lafzu haqiqatan fihima kal mushtarak. Baik itu kalimat itu adalah haqiqatan fihima. Baik kalimat itu memang kalimat yang memang maknanya betul-betul untuk dua itu. Anti halaya haramun itu dua makna sekaligus punya. Talak bisa, zihar juga bisa. Dan itu hakikat. Gitu. Seperti apa namanya kalimat. Banat. Bintun. Bintun itu hakikatnya anak perempuan. Baik dia hasil zina atau hasil pernikahan yang sah. Jadi satu kalimat itu maknanya dua. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu hurrimat alaikum. Hurimat alaikum. Enggak, dalam mazhab Syafi'i yang diakui cuma makna satu tuh, pernikahan sah. Tapi satu kata itu punya dua makna. Maka dua makna yang hakik, dan walaupun dia hakik, baik dia hakikat, itu hukumnya sama seperti mushtarak. Kalimat mushtarak itu seperti kalimat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qura'. Qura' itu maknanya hakikatnya adalah masa haid, tapi hakikat yang lain juga masa suci. Jadi dua-duanya punya makna yang sama. Begitu. Artinya wa sawa'un kana lafdhu haqiqatan. Baik lafaz itu memang maknanya dua, beneran dua begitu, beneran lebih, dan itu hakikatnya memang begitu. Au haqiqatan fi ahadihima, atau hakikat di salah satunya, majazan fil akhar, tapi maknanya majaz untuk makna yang lain. Jadi untuk makna ini hakikatnya begini. Tapi untuk makna yang itu makna majaz gitu. Seperti apa namanya sihir. Kan gitu. Sihir itu makna hakikatnya adalah makhafi asbabuhu. Perkara yang sebabnya tidak terlihat karena pertolongan jin. Itu hakikatnya. Tapi sihir juga secara majaz itu sering dipakai untuk ucapan. Jadi penggunaan kalimat sihir untuk kita disihir nih sama fulan. Omongannya menyihir kita kan gitu. Kalamuhu yasharuna kan gitu. Omongannya si fulan nih menyihir kita. Tapi sihir untuk ini kan penggunaannya majaz. Jadi dia tidak sedang benar-benar bersihir. Tapi kalimatnya tu mu'assiratun fi anfusina hatta inna dhun annahu yasharuna, kan gitu. Kalimatnya tu benar-benar mempengaruhi diri kita sampai kita bilang tu kayak kesihir kita gitu. Jadi itu maksudnya seperti itu. Jadi kalimat anti alayya haram itu hakikatnya dua itu, emang punya makna zihar itu makna hakiki, makna talak juga makna hakiki juga begitu. Sedangkan ada kalimat, maksudnya Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab kita tidak ada masalah menetapkan dua makna untuk satu kata, makna dua-duanya kita tetapkan begitu. Selama belum ada yang musharifnya, belum ada sharifnya. dua makna dari satu kata kita tetapkan, baik itu maknanya, baik itu kata itu punya makna hakiki, dua-duanya memang hakikatnya begitu, atau yang salah satunya majaz, begitu. Waqad sarraha ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi telah menjelaskan, telah menguraikan, bi annal jam'a bainal haqiqati wal majazi, bahwasanya mengumpulkan dua makna antara hakikat dengan majaz, ghairu mumtani'in, itu tidak terlarang. Tidak terlarang. Jadi enggak ada masalah. Selama belum ada sharifnya, dzakarahu. Inilah yang beliau sebut fi kitabil aiman, dalam kitab aiman. Jadi kalau ada yang teman-teman tulisannya iman, itu pala hamzahnya, pala ainnya itu dioper ke atas. Ini kitabul aiman, bukan kitabul iman, tapi kitabul aiman. Lagi bahas sumpah. Wa in atlaqa qawlahu anti alayya haramun. Kalau dia memutlakkan saja, artinya ngomong atlaqa qawlahu anti alayya haramun. Kalau dia mengucapkan mutlak aja begitu, anti alaiya haram, kamu itu haram bagi saya, begitu. Walam yanwi talak, dan dia tidak berniat talak. Wala zihar, dia juga enggak niat zihar. Dia cuma ngomong aja, lagi kesel. Ah, gitu. Lu tuh sebenarnya enggak halal bagi gua. Emang niatnya apa tuh? Talak bukan, zihar bukan. Emang lagi gedek aja itu. Niatnya enggak ada talak, enggak ada zihar. Faqaulani, maka ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ini enggak dijelasin nih mana qaulnya nih, apakah jadi talak atau jadi zihar atau enggak jadi kedua-duanya. Tapi di qaulaninya apa? Wujud, maka qaulani kalau jadi talak kan enggak mungkin karena dia kinayah. Karena dia kinayah. Kinayah butuh niat. Tapi kalau jadi zihar mungkin, karena emang kalimat itu zihar tuh. Maknanya makna zihar. Tapi di sini di footnote-nya azharuhuma, pendapat qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang lebih kuat dalam masalah ini adalah wujubul kafarah. Maka jadi wajib kafarah. Karena itu zihar tuh, dia wajib kafarah. Wa hadza kulluhu, dan apa yang tadi kita bahas tentang alayya haramun, niatnya talak atau niatnya talak sekaligus zihar atau niatnya zihar doang, itu atau dia memutlakkan kalimat itu tanpa niat talak, tanpa niat zihar, yang pendapat yang kuat bahwa itu jadi zihar, maka dia wajib kafarah. Ini masalah ini tafri'un, wa hadza kulluhu tafri'un. Masalah tadi yang kita sebut adalah semuanya tafri', itu penguraian, mencabangkan masalah ala masahahu an-Nawawi, dari apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi, anna qawlahu, bahwasanya perkataan suami anta anti alayya haramun kinayatun, bahwasanya perkataan suami anti alayya haram itu anti alayya haram adalah kinayah. Kalau kita memakai perkataannya Imam Al-Baghawi dan juga Imam Ar-Rafi'i, anti alayya haramun kalau dipakai banyak dan dikenal masyarakat bahwa itu untuk talak, itu kan jadi sharih. Tapi ini Imam Nawawi yang mensahihkan bahwa anti alayya haramun itu adalah kinayah. Maka karena ini kinayah, uraiannya banyak tuh. Wa inna wat talaqa wad dhiharu ma'an, wa inna wat talaqa biduni dhihar, kan begitu. Anti alayhi haram. Amma ala qawli rafi'ah, sedangkan menurut perkataan Imam Ar-Rafi'i, fa innahu yakunu talaqan, anti alayhi haram mutlak jadi talak. Karena itu adalah kalimat yang masyhur dan kalimat yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat untuk makna talak, maka maknanya seperti jadi sharih. Wa in arada biqawlihi, dan kalau dia menginginkan biqaulihi, dengan perkataannya anta anti alayya haramun, engkau bagiku itu haram, tahrima ainiha au dhatiha au watiha, jadi dia tidak mentalak tapi menginginkan pengharaman satu bagian daripada tubuhnya, tahrimu ainiha, dia niatnya arada tahrima ainiha, mengharamkan matanya, au dhataha atau mengharamkan zatnya, wat'aha atau mengharamkan wat'anya, jadi ini seperti melakukan sumpah, lazimahu kafaratu yaminin, maka wajib, karena dia niatnya bukan talak, tapi dia niatnya mengharamkan bagian daripada tubuh, ini salah satu makna zihar juga nih. Maka lazimahu kafaratu yamin, bagi dia wajib menjalankan atau menunaikan kafaratu yamin, yaitu kafarat sumpah, puasa 3 hari, sedekah 10 miskin, atau puasa membebaskan budak begitu. Ya. Fil hal lazimahu kafaratu yaminin fil hali, maka wajib bagi dia itu membayar kafaratu yamin fil hal seketika itu juga. Jadi kewajiban bayar fidyah, bayar kafarat langsung ada. Oh, apa namanya? Ketika itu diucapkan, wala tahrum, dan istrinya enggak jadi haram. Ya kalau apa namanya, dia cuman dia wajib bayar kafaran. Wa kadza in lam yakun lahu niyatun fil adhhar. Ini fil hali maksudnya nih, dia jadi haram ya. Artinya dia haram terhadap istrinya sebelum dia bayar kafarat. Karena kafarat itu kan untuk menghalalkannya kembali. Sebagaimana zihar begitu. Wa kadza in lam yakun lahu niyatun fil azhari, maka begitu juga in lam yakun lahu niyatun fil azhar, kalau dia tidak meniatkan apa-apa fil azhari, menurut pendapat yang kuat dari kaulnya Imam Ash. Jadi kalau dia enggak niat apa-apa mengucapkan anti alayya haram, itu kan jadi zihar, wajib kafarat sebagaimana di atas. Wa in qala, tapi kalau dia mengatakan anti kalmaitati, lu kayak bangkai ini gitu. Waddami, lu kayak darah, lu najis. Walahmil khinzir, kayak daging babi, haram gua makannya gitu. Wa qala, kemudian dia mengatakan aratu talaqa aw zihar. Nah, lu ngomong kayak gitu tuh maksudnya apa? Bini lu bilang bangkai, bini lu bilang kan bangkai haram. Bini lu bilang babi, babi kan haram. Bini lu bilang darah kan najis, haram dimakan. Lu maksudnya apa? Nah, wa qala, kemudian dia mengatakan aratu talaqa aw zihar. Saya ngomong kayak gitu tuh maksudnya mau talak. Saya mau ngomong gitu tuh maksudnya ngomong zihar. Nufidha, maka ditunaikan sesuai dengan niatnya. Mau niatnya zihar apa talang gitu. Wa inna wa tahrima, tapi kalau dia niatnya memang tahrim untuk mengharamkan bagian tubuhnya saja salah satunya, lazimahul kafarah, dia wajib bayar kafarat. Wa in atlaqa, tapi kalau dimutlakan saja tanpa ada niatnya, fannasu, maka teksnya Imam Asy-Syafi'i annahu kal harami maka dia sama seperti kalimat anti alayya haram, dia sama seperti haram. Haram itu maksudnya anti alayya haram, jadi wajib kafarat. Fa yakunu ala al khilafi, maka menjadi apa namanya sesuatu yang dia menjadi fayakunu ala al-khilafu ala hadha jazama al-imamu walladhi dhakaru bagu annahu la syi'a annahu kal haram fannasu annahu kal harami, maka dia seperti haram, maksud seperti haram itu fayakunu ala al-khilaf, maka terjadilah yang terjadi berbeda dengan apa yang diucapkan. Wa ala hadha jaro al-imamu, inilah. Jadi kalau wa in atlaq, tapi kalau dimutlakan saja, anti alayya haramun, anti kalmaitati wa dami wa rahmil khinzir, aradtu talaq nufir wa inna wa tahrim wa in atlaq. Tapi kalau atlaq itu kan berarti kagak ada niatnya. Fannasu, maka teksnya, maksud teks dari Imam Asy-Syafi'i ini mansus annahu kan haram, bahwasanya kalimat tersebut seperti kalimat haram. Fayakunu ala al-khilafi, maka dia menjadilah apa yang fayakunu ala al-khilaf. Fayakunu ala al-khilaf ini maksudnya, ini yang saya bingung. Wa ala hadha jaral imamu, dan inilah yang dikutip atau dijalankan oleh Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, wa alladhi dhakaruhu Al-Baghawi wa ghayruhu dan apa yang disebut oh iya, yang ini berbeda nih. Fayaqunu ala khilaf. Ini pendapatnya Imam Imam Al-Juwayni sama seperti Imam Asy-Syafi'i, maka dia hukumnya sama seperti anti alayya haramun yang dimutlakan, maka hukumnya jadi wajib kafarat. Cuman masalahnya fayakunu alal khilaf. Ini yang jadi masalahnya. Fayakunu alal khilaf. Walladhi dhakarahu al-Baghawi wa ghairuhu. Akan tetapi yang disebutkan oleh Imam al-Baghawi wa ghairuhu dan selain Imam al-Baghawi annahu la syai'ah. Bahwasanya kalimat anti kalmaitah. Anti kalmaitah kan enggak masyhur seperti anti alayya haram. Anti kalmaitah, anti kalahmil khinzir begitu. Annahu la syai'a alaihi, dia enggak ada kewajiban apa-apa. Walau qala, kemudian kalau dia mengatakan aradtu annaha haramun alayya. Kalau dia mengatakan maksud saya itu ngomong kayak gitu, ngomong isi saya kayak babi, isi saya kayak bangke. Itu saya tuh mau mengharamkan diri saya kepada dirinya. Fa in ja'alnahu sarihan. Kalau kita jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang sarih, wajibatil kafarah, maka wajib kafarat. Wa illa, tapi kalau tidak, ini yang dia niatnya adalah niatnya mengharamkan, bukan mentalang. Begitu. Aradtu an annaha haramun alayya. Dia niatnya untuk mengharamkan, bukan untuk mentalang. Maka kalau kita jadikan ini adalah kalimat syarih, syarih untuk mengharamkan, begitu ya, anti kalmaitah, anti kalahmil khinzir, wajibatil kafarah, maka wajib bayar kafarat. Wa illa, tapi kalau enggak kita jadikan ini sebagai kalimat zihar, fala, maka ya enggak. Ini bukan kalimat syarih untuk zihar, begitu. Li'anna laisa lil kinayati kinayatun. Karena laisa lil kinayah kinayah, karena tidak ada dalam kalimat kinayah ya kinayah, maksudnya kalimat kinayah itu tidak di apa namanya, kalimat kinayah ini tidak punya makna kiasannya. Jadi makna kias untuk kalimat kiasan tidak punya makna kiasan. Ya udah enggak usah ada apa-apa kecuali dia pengen niat, ada niatnya. Artinya kalimat kiasan yang dimutlakan itu jangan dibebankan menjadi zihar. Maksudnya begitu Imam Al-Baghawi, maksudnya begitu. Ini kalimat kinayah gitu. Jangan dibebankan jadi zihar. Kalau zihar kan anti alayya haram. Tapi ini kalimatnya beda, anti kalmaitah begitu. Ya ini kinayahnya kinayah, ini jauh banget. Ini kan gitu kiasannya. Maka kalau ini dimutlakan begitu, maka ya sudah, apa namanya, dia tidak punya makna kiasan yang lain. Ini cuma asal ngomong aja ya. Omongannya tuh jadi badha atul lisan. Ya, emang mulutnya kotor aja begitu. Jadi jangan dibebankan apa-apa. Watabi'ahu ala hadha jama'atun. Ini enggak lagi ngomong anti alayya haram. Ini ngomong yang kalimat itu tuh. Anti kalmaitah. Anti kadam. Anti kalahmil khinzir. Ini yang lagi diomongin gitu. Wa fa in wa tabi'ahu, dan kalimat ini diikuti ala hadza wa tabi'ahu ala hadza, dan diikuti menurut pendapat, artinya ngikutin pendapat Imam Al-Baghawi ini jama'atun, itu banyak sekelompok ulama. Wa qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wala yakadu yatahaqqaqu hadza at-taswir, wala yakadu dan wala yakad dan hampir tidak terjadi. Wala yakadu yatahaqq, dan hampir tidak mungkin terwujud. Hadza taswir, bentuk kayak begini tuh kayaknya enggak ada deh. Orang ngomong ke istrinya, lu bangke lu. Sekarang ada itu. Walau ini ya. Wala yakadu yatahaqqaqu hadza taswir, dan hampir tidak mungkin terjadi bentuk gambaran ini. Dulu sekarang banyak. Suami-suami enggak tahu diri, enggak punya pendidikan, bilang ke istrinya, babi lu kan gitu. Bangke lu, anu gitu. Kalau dia niatnya zihar, kalau dia niatnya talak, jadi talak. Kalau niatnya zihar, jadi zihar. Tapi kalau tidak diniatkan apa-apa, itu jadi zihar, kafarat. Kata Imam Syafi'i, mansusnya begitu. Tapi Imam Al-Baghawi, enggak. Itu kalimat yang jadi zihar tuh anti alayya haram. Sedangkan anti kalmaitati ini bukan kalimat kiasan juga, begitu. Jadi jangan di apa namanya dibebankan menjadi kafarat, orang dia juga niatnya enggak ada apa-apa gitu. Fa innahu li'annahu laisa lil kinayatu lil kinayati kinayah, kalimat kinayah itu yang enggak punya kiasan, kalimat kiasan enggak punya kiasan, enggak punya makna apa-apa ini. Ini yang namanya apa namanya antikal maitah itu. Walau qala, arti kata Imam Ar-Rafi yang kayak gini enggak mungkin terjadi begitu. Jarang terjadi. Walau qala, lalu kalau seandainya si laki itu mengatakan aradtu annaha kal maitati fil istikdhar. Saya ngomong kayak gitu tuh maksudnya annaha kal maitah, dia itu kayak bangke, bangkenya tuh fil istikdhar, dari soal kekotoran yang dia punya. Dia punya itu apa namanya, maksudnya dia tuh orangnya tuh kayaknya enggak bersih-bersih. Sering main kotor gitu, itu istikdar. Suddiqa, maka dibenarkan maksudnya. Oh, lu maksudnya bilang anti itu istri lu kayak bangke, itu maksudnya kotornya gitu, bau badannya misalnya. Oh, suddiqa, maka dia dibenarkan. Laki tersebut dibenarkan, wala syai' alaihi, maka dia terbebas dari kewajiban apapun. Enggak ada kafaratnya. Karena ini bukan zihar gitu. Wallahu alam. Wah, alam tanggung nih satu paragraf lagi untuk kita besok masuk bab baru. Anna niyatal kinayati labudda an taqtarana bil lafzi. Bahwasanya niat kinayah labudda itu harus an taqtarina bil lafzi, harus berbarengan dengan lafadznya. Jadi ketika ngucapin itu dia niat. Wala falau taqaddamat au ta'akhkharat. Kalau niat duluan kemudian baru ngomong, au ta'akhkharat, atau ngomong duluan baru kemudian niat belakangan, yaitu lam yu'assir. Ini salah satu hal yang membuat hubungan suami istri itu tetap dipertahankan, karena kalimat kinayah itu tidak terjadi seketika itu jadi talak kecuali diniatkan, dan niatnya tuh kudu bareng sama ngomongnya. Falau taqaddamat, kalau kalimatnya niatnya itu duluan, atau ta'akhkharat, atau niatnya belakangan, lam yu'atsir, itu tidak berpengaruh. Walau nawa fi awwalihi inda qawlihi anti, kalau dia niat ketika ngomongnya itu di awal katanya anti, lagi ngomong anti, gua talak nih, dalam hati gitu, anti sambil gua talak nih gitu, lalu niatnya selesai gitu, au aqsuh, atau di akhirnya, bukan di awal, tapi kalimat akhirnya alayya haram gitu. Ka'anna wa inda qawlihi ba'in, seperti dia mengucap, dia niat dalam ucapan dia ba'in. Jadi di kalimat anti hatinya kagak niat, pas ngomong ba'in ada niatnya tuh. Fa fiha, jadi artinya niatnya itu tidak di sepanjang kalimat, niatnya di bagian daripada panjangnya kalimat tersebut. Fa fiha wajhani, maka dalam masalah ini ada dua wajah, dua pandangan ulama. Al-Asahu, pendapat yang paling sahih, fit syarhi sagir, dalam kitabnya Imam Ar-Rafi Asyarhu Sagir, al-wuku'u fi suratil ula. Al-wuku' terjadi itu talak di gambaran yang pertama. Contoh yang pertama itu maksudnya niatnya ada di kalimat anti. Lagi ngomong anti, dia niat gitu. Wa khalafu fil muharrar, tapi ini dibedakan, diselisih sendiri oleh Imam Ar-Rafi dalam kitab Al-Muharrar. Jadi Imam Ar-Rafi punya Asyharul Shaghir, Asyharul Kabir, Al-Muharram. Asyharul Shaghir itu syarah Al-Wajiz, Asyharul Kabir juga syarah Al-Wajiz, Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Nah, di luar isyarah Imam Al-Syarah Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Rafi nulis kitab namanya Al-Muharram. Al-Muharram itu kemudian diringkas oleh Imam Nawawi jadi Minhajut Thalibin. Asyharul Kabir Imam Ar-Rafi diringkas sama Imam Nawawi jadi Raudhatut Thalibin. Farajjaha, kemudian dia merajihkan annahu la budda min iktiraniha bi jami'il lafzi, bahwasanya wajib itu berbarengan itu niat bi jami'il lafzi, di seluruh lafadznya, anti alayya haram, anti ba'in, selama kalimat itu diucapkan itu juga niatnya terjadi. Jadi niatnya enggak cuma di awal di ujung, tapi niat itu ada sepanjang kalimat itu diucapkan. Waqtalafa kalamur raudhati wal minhaji aidan, dan berbeda perkataan Ar-Raudhah, perkataannya Imam Nawawi di kitab Raudhah wal Minhad, dan juga Minhad Imam Nawawi berbeda juga nih. Artinya Imam Rafi'i kan beda antara Muharrar dengan Syarhu Shaghir beda. Ternyata Imam Nawawi juga sama. Di Raudhah ngomongnya begini, di Minhad juga beda juga. Jadi persis seperti induknya, induk kitabnya gitu. Aidan farajjaha kemudian dirajihkan itu oleh Imam Nawawi fihi iktirana al-niyyati bi kulli lafzi, bahwasanya iktiran al-niyyah fi kulli lafz. Jadi harus ada niat di sepanjang kalimat tersebut. Jadi enggak boleh di awalnya doang. Wa qala fi rawdati, dan dikatakan dalam kitab Rawdatut Thawibin, law iktaranatin niyyatu bi awwali lafzi duna akhirih, kalau niatnya nempel bi awwali lafzi dengan lafaz pertamanya. Lafaznya ada dua, anti bain. Anti dia adanya cuma di awal doang, duna akhirih tidak di akhir lafaznya, au aqsu atau sebalikannya, niatnya di akhir kalimat akhir, di awal enggak ada, tuliqat, maka terjadi itu tolak fil asah, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang paling. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thawibin. Wa qala al-Isnawi, dan kata Imam al-Isnawi, wal fatwa, fatwa, fatwa itu maksudnya yang difatwakan gitu, yang difatwakan oleh kepada awam gitu. Annahu yaqa'u fil ula, bahwasanya ini terjadi dalam gambaran yang pertama. Terjadi gambaran pertama cuma maksudnya niatnya di awal doang. Fima idza nawa fi awwali lafzi duna tsaniyah. Nu yaqa'u fil ula, terjadi di gambaran yang pertama dalam kondisi dia niatnya fi awwali lafzi, di awal lafaz, duna tsaniyah, bukan di lafaz yang kedua. Wa qala, ini sama kayak Imam. Jadi maksudnya Imam Nawawi bilangnya di Raudhatut Thalibin itu niat, walaupun ada di awal atau di akhir kalimat, jadi talak. Gitu. Imam Al-Isnawi bilang jadi talak kalau niatnya di awal katanya, di awal kalimat. Kalau kalimat yang kedua ada, enggak jadi talak. Begitu. Wa qala Al-Mawardi, kata Imam Al-Mawardi, ba'da tasahih, setelah dia mensahihkan masalah ini, innahu ashbah. Ay innahu ashbah, ini pendapatnya Imam Al-Isnawi ya, karena ini yang paling dekat nih. Innahu, bahwa inilah pendapat Imam Al-Isnawi, ashbahu bimadhab Syafi'i, itu yang lebih dekat, lebih benar dalam kaidahnya madhab Imam Al-Syafi'i, bahwa talak terjadi dengan catatan niatnya ada di awal lafadznya, ada di kalimat antinya begitu. Far'un, cabang masalah. Qala hadha tu'amu awi thawbu awi syatu haramun alayya. Dia mengatakan hadha tu'am, ni makanan, awi thawbu, ini baju, awi syatu, ini kambing, haramun alayya, haram bagi saya hukumnya. Fahuwa lagun, maka masalah ini lagun. Lagun itu sia-sia, enggak ada makna apa-apa. Itu cuma omongan orang iseng doang. Enggak jadi apa-apa. Itu kayak omongan orang-orang di Facebook kebanyakan. Enggak jadi apa-apa gitu. Fa huwa lagwun la yata'allaqu bihi kafarah wa la ghairuha. Ini lagwun yaitu sia-sia, tidak punya bobot makna apapun, la yata'allaq, tidak terikat dengan kafarat wa la ghairuha, dan juga selain kafarat. Wallahu alam. Qala wa nisa'u darbani, insyaallah besok minggu depan insyaallah kita bahas tentang pembagian talak bid'i dengan talak sunni. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup panjang ya masalah talak ini dalam kitab Kifayatul Akhyar begitu. Sampai nanti bahasnya. Iya, belum ini tak ada masalah talik talaknya juga. Ini panjang nih. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan Allahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.